Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أيها الإخوة Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-13 dan beberapa ayat berikutnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Dan apabila نُفِخَ فِي الصُّورِ ditiupkan pada sangkakala نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, satu tiupan sangkakala. Ya. Ayat ini dan beberapa berikutnya menceritakan tentang terjadinya kiamat, ya, sebagai penjabaran apa yang disebutkan di awal surat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hari kiamat, al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Ya, apa itu kiamat, ya, dan seterusnya. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara kejadian di hari kiamat tersebut adalah fa idza nufikha fis-sur, dan apabila ditiupkan pada sangkakala itu nafkhatun wahidah, satu tiupan. Ya. Disebutkan dalam tafsirnya, ya, fatakhrujul arwah, maka keluarlah ruh-ruh. Fatadkhulu kullu ruhin fi jasadiha fa idan nas qiyamun li rabbil alamin. Keluarlah arwah, kemudian masuk pada jasad-jasad arwah itu, kemudian manusia pun bangkit dari kubur mereka menuju Rabb sekalian alam. Nah, ini berarti tiupan yang kedua, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Tiupan yang pertama sebelum yang ini adalah tiupan yang dengannya bangkit hari kiamat, hancurnya dunia. Sehingga apa, gunung-gunung berserakan ibarat kal'ihn, kapas yang berterbangan, langit pecah dan seterusnya, kejadian kiamat, ya, dunia hancur, langit dan seterusnya. Nah, manusia mati sehingga ya, itulah akhir kehidupan dunia. Kemudian berikutnya adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ini yang diceritakan pada ayat ini. Fa idza nufikha fis-suri, maka bila mana ditiupkan pada sangkakala, nafkhatun wahidah, satu kali tiupan. Namun ini tiupan yang kedua, maka arwah yang tadinya terpisah dari jasad-jasad itu kembali menyatu dengan jasadnya. Nah, manusia hidup kembali, bangkit dari kubur mereka. Fa idzan nasu qiyamun li rabbil alamin, maka manusia pun bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Ya. Kemudian humilatil ardu wal jibal, atau maaf, ini masih berikutnya masih terjadi kiamat ya, penjelasan tentang kiamat ya. Kalau di tafsir tadi disebutkan begitu ya. Namun ayat berikutnya ini masih terkait dengan penjelasan tentang kejadian kiamat itu. Wa humilatil ardu wal jibal, dan yakni saat itu waktu kejadian kiamat, humilatil ardu wal jibal, diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Faduk kata ada kata wahidah, lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Nah, ini kehancuran ya, masih kisah kehancuran dunia. Ai futtitat al-jibal wad mahallat wa khalitat bil ardi wa nusifat 'alal ardi fa kana al-jami'u qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, dibenturkan, artinya di sini ya bumi dengan gunung akhirnya apa, hancur menyatu ya kan, tidak ada lagi tanah yang menggunduk seperti itu ya. Gunung itu kan ya tanah yang menggunduk besar. Nah, ketika kiamat, gunung kan pada berjalan ya kan, bahkan seperti di ayat yang tadi kita sebut, ibarat apa kapas yang terbang ya. Kemudian disebutkan di ayat yang lain, wa taral jibala hamidah, kemudian apa di ayat yang lain, bahia tamuru marras sahab. Jadi ya seperti awan yang sedang ditiup angin itu jalan. Nah, akhirnya gunung-gunung itu hancur. Disebutkan di sini futtitat al-jibal, dihancurkan gunung itu. Wa mahallat, dan lenyap akhirnya. Wa khalutat, dan campur dengan bumi. Dalam arti apa? Nusifat alal ardi, akhirnya merata dengan bumi. Fa kana al-jami'u qa'an safsafa, sehingga semuanya menjadi hamparan yang rata. Ya. La tara fiha iwaja wala amta, tidak ada yang menggunduk seperti bukit apalagi gunung, sudah semuanya menjadi rata. Hada ma yusna'u bil ardi wa ma 'alayha, itu yang terjadi pada bumi dan yang ada di atasnya. Nah, dengan kejadian itu seperti diterangkan di ayat-ayat yang lain ya, di surat Thaha menyebutkan seperti itu, qa'an safsafa, rata bumi tersebut. Wa amma ma yusna'u bis sama' fa inna tattaribu wa tamuru wa tatashaqqaq wa yataghayyar launuha. Langit juga mengalami kejadian yang apa, mengerikan juga, pada ayat-ayat yang sudah kita baca juga di surat-surat di juz amma ya kan. Idza sama'un syaqqat, bila langit terbelah dan seterusnya. Nah, Walhasil di ayat ini disebutkan bahwa itulah yang terjadi pada bumi. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu terjadilah waqi'ah, kejadian hari kiamat tersebut. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah wal mala'u insyaqqatis sama', dan langit insyaqqat, terpecah ya, terbelah, terpecah. Fahiya yauma idzin wahiyah, maka ketika itu langit menjadi rapuh ya. Ya, sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebut langit itu dengan sab'an syidada, 7 lapis langit yang kokoh ya. Ya, dan memang ya seperti itu, dalam arti orang mau menembus langit, orang ya malaikat saja mau menembus langit harus izin ya kan, dengan penjaga-penjaganya, enggak sembarangan bisa lewat. Kokoh tanpa tiang. Namun dengan terjadinya kiamat, Allah mensifatnya bukan lagi syidada, tapi ini wahiyah, menjadi rapuh ya, menjadi rapuh dengan kehancuran itu. Ya. Wahiya yauma idzin wahiyah. Kemudian wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat ala arja'iha. Para malaikat itu di berbagai penjuru langit. Arja hai ala jawanibis sama wa arkaniha. Para malaikat yang mulia itu menjaga di sisi-sisi langit ya, berbagai penjurunya. Khadi'ina li rabbihim, tunduk kepada perintah Rabb mereka. Mustaqinina li azamatihi, semuanya tenang dengan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan yahmilu 'arsya rabbik, pada hari itu juga atau pada saat itu juga yahmilu, membawa 'arsya rabbik, 'arsy rabbmu, fawqahum, di atas mereka. Yauma idzin, pada saat itu, tsamaniyah, 8 malaikat. Amlakun fi ghayatil quwwah. 8 malaikat ini malaikat yang pada puncak kekuatannya ya. Ya, ini luar biasa, dalam arti bisa kita pahami ya. Arsy itu sangat-sangat besar, ya kan? Dunia yang kita hidup di sini ini sudah sangat besar bagi kita. Dunia yang sebesar ini bagi langit juga enggak ada apa-apanya dunia ini. Langit yang seluas itu terhadap arsy Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada apa-apanya, sangat kecil sekali langit-langit itu di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi arsy itu makhluk yang sangat besar, singgasana, maknanya arsy itu singgasana. Secara bahasa itu maknanya. Nah, singgasana yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar sekali kalau begitu. Nah, saat itu dibawa oleh 8 malaikat. Ya. Bumi hancur, langit hancur. Ya. Arsy letaknya di atas langit-langit ya. Dibawa oleh 8 malaikat. Nah, bisa kita pahami kalau begitu memang luar biasa para malaikat tersebut. Makanya di sini sebutkan fi ghayatil quwwah, malaikat-malaikat yang pada puncak kekuatan-kekuatan ya. Idza ata lil fasli bainal ibadi wal qada bainahum bi adlihi wa qistihi wa fadlihi, bila mana nanti Allah Azza wa Jalla datang untuk memberikan al fasl, yaitu keputusan antara hamba-hambanya dengan keadilannya dan dengan keutamaannya. Ya. Ya, dari sini kita bisa memahami dan menyadari ya kelemahan kita ini, kekurangan kita, kelemahan kita. Dan semestinya manusia itu ya betul-betul menyadari tentang kondisi itu ya. Kita tahu bahwa manusia itu banyak yang sombong ya, merasa besar, merasa kuat, merasa hebat. Banyak sekali manusia yang seperti itu, enggak menyadari tentang kebesaran Allah dan kebesaran makhluk-makhluk Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu makhluk-makhluk besar semuanya tunduk kepada Allah. Para malaikat itu ya seperti itu. Ya. Para malaikat tunduk, patuh, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bermaksiat dengan kekuatan-kekuatan mereka yang luar biasa itu. Nah, namun kita manusia ya seperti yang tadi saya katakan, kok banyak yang sombong, angkuh ya, merasa kuat, merasa hebat, berani kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang hukum-hukumnya. Nah, ini gimana? Apa enggak tahu diri gitu manusia itu? Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita ya. Ini kalau kita membaca ayat ini ya luar biasa ya. Makhluk-makhluk Allah tersebut. Nah, kita manusia nanti di sini disebutkan pada ayat berikutnya, yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian, yakni yang manusia ini ya, yang malaikat seperti itu tunduk patuh kepada Allah, yang manusia tu'radun, kalian wahai manusia dihadapkan kepada Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan amal-amal manusia selama ini di dunia semuanya. Yauma idzin tu'radun ya, la takhfa minkum khafiyatun, tidak akan tersembunyi dari kalian wahai manusia sesuatu pun yang tersembunyi, tidak ada. La min ajsamikum wa ajsadikum wa la min a'malikum wa sifatikum fa inna Allah ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadah. Baik fisik kalian ya, ya manusia, bisa kita bayangkan ya saat itu ya, kebesaran malaikat, kebesaran makhluk-makhluk Allah yang lain, kita manusia kan berarti ya kecil, sangat-sangat kecil ya kan. Fisik kita ini sangat-sangat kecil. Ya. Nah, namun tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jasad manusia semuanya Allah Maha tahu, Maha melihatnya. Wala min a'malikum, amal-amalnya juga yang selama ini dilakukan orang per orang ya, tidak ada yang kemudian terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wasifatikum, sifat-sifat manusia, enggak ada yang kemudian tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berilmu tentang semuanya, urusan gaib, urusan nyata, semuanya Allah mengetahuinya. Nah, sekarang kita sebagai manusia ya, kelak akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ya. Jadi memang bisa kita bayangkan ya, ini manusia dalam kondisi mau dihakimi ya. Allah yang memutuskan apa yang akan kita peroleh ya, nasib kita, kita mau selamat mau enggak selamat, Allah yang akan memutuskan. Para malaikat itu menjadi saksi. Para malaikat melihat juga ya, mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia yang tinggal menerima apa? Menerima hukum dari Allah. Dihadapkan kepada Allah sudah. Ada yang diputuskan celaka, sengsara, abadi, ada yang diputuskan masuk neraka. Namun kelak mungkin bisa keluar darinya orang-orang Islam yang bermaksiat ya, dosa-dosa besar. Ada yang diputuskan bahagia masuk surga, Bahkan ada yang masuk surganya tidak perlu lagi dihisab, tentu tidak diazab. Nah, itu semuanya adalah keputusan-keputusan yang nantinya akan diterima oleh manusia masing-masing dengan ya, keadilan Allah dan dengan keutamaan dari Allah. Nah, itulah kondisi saat itu. Wa yuhsyarul ibadu hufatan urata ghurla. Saat itu manusia dikumpulkan dalam kondisi seperti awal mula diciptakan mereka. Tidak beralas kaki, ya, tidak berpakaian, belum disunat, dalam kondisi sangat takut. Kondisi seperti itu bukan kemudian orang apa sibuk dengan apa aurat orang, tidak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa enggak saling melihat? Kata Nabi SAW, al-amru yawma idzin asyad. Kondisi saat itu lebih dahsyat daripada seorang ingin melihat ke yang lain. Sudah masing-masing ketakutan, ya, khawatir terhadap dirinya, enggak berpikir tentang hal-hal yang lain. Ya. Fi ardin mustawiyah. Mereka dikumpulkan di tanah bumi yang lapang dan rata. Yasma'uhum ad-da'i wa yunaffidhuhum al-basar. Fahina idzan yujazihim bima 'amilu. Walihada dzakara kaifiyatul jazaa. Ya, ketika itu Allah akan memberi balasan atas amal perbuatan mereka. Nah, di sini pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka saat itu orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, diberikan kepada tangan kanannya. Fayaqul, maka dia akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ambillah, baca kitabku. Nah, ini bagi mereka yang beruntung. Bagaimana kok beruntung? Ya karena beramal soleh, karena taat kepada Allah. Sehingga saat itu di antara yang terjadi adalah pembagian kitab-kitab catatan amal. Ibarat kita ujian dapat rapotnya saat itu. Ya. Disebutkan di dalam tafsirnya, wa haula hum ahlus sa'adah. Mereka itu yang diberi kitab dengan tangan kanannya, diterima, diberikan kepada tangan kanan mereka masing-masing dan diterima. Mereka itu adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Yu'tauna kutubuhum allati fihi a'maluhumus shaliha bi'aymanihim. Diberi kitab-kitab catatan amal mereka. Amal yang amalnya soleh selama di dunia. Bi'aymanihim, diberikan ke tangan kanan mereka. Tamyizan lahum wa tanwihan bisya'nihim. Ini untuk membedakan dengan golongan yang lain. Nanti disebutkan bahwa golongan lain diberi dengan tangan kiri. Artinya diserahkan ke tangan kiri mereka. Wa tanwihan bisya'nihim, dan diberikannya ke tangan kanan mereka itu juga untuk mengangkat derajat mereka, terhormat begitu, ya, terhormat. Warif an miqdarihim. Wa yaqulu ahaduhum 'inda dhalika min al-farahi was-surur wa mahabbah an yattali al-khalqu 'ala ma manna Allahu 'alayhi min al-karamah, ha'u muqra'u kitabiyah. Sehingga salah satu dari mereka karena bahagianya, senangnya dengan diberi kitab melalui tangan kanannya, dia merasa senang orang lain untuk melihatnya. Saking senangnya dengan karunia Allah tersebut, dia katakan, ha'u muqra'u kitabiyah, ambillah ini, baca kitabku, catatan amalku. Saking senangnya, ya, mendapat kemuliaan itu. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Ya. Sesungguhnya aku dhanantu, meyakini, ya, dhon di sini artinya sungguh-sungguh meyakini, bukan menyangka, memperkirakan, bukan. Tapi adzan huna bima'nal yaqin. Ya. Adzan di sini maknanya yakin. Ayqantu begitu. Aku yakin. Anni mulakin hisabiyah, bahwa aku kelak akan mendapatkan hisabku. Nah, ini orang yang beriman begitu memang ya. Orang yang beriman ketika di dunia itu ada khawatir. Wah, nanti saya akan dihisab, bagaimana nanti? Nah, justru itulah yang menjadi sebab keselamatan dia. Karena dia hati-hati dalam beramal nantinya, sehingga catatan amalnya akan baik. Nah, ini terbukti di sini, dia diberi catatan amal perbuatan dia semasa di dunia melalui tangan kanannya. Nah, catatan amal yang baik. Nah, ini kaitannya dengan ayat berikutnya. Dulu sungguh aku meyakini aku bakal dihisab. Nah, makanya nasihat para ulama kita, beberapa sahabat ya, saya ingat saya Umar atau Ali pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri. Introspeksi diri, lakukan muhasabah kepada diri-diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung amal kalian di akhirat. Ya. Kita di dunia ini sudah ngitung-ngitung dulu. Ya, muhasabah. Bukan ngitung-ngitung, wah saya sudah berbuat kebaikan ini, sholatnya sudah gini. Kalau amal baik itu dijamin gak akan hilang sudah, ya kan? Makanya dulu Abdullah bin Mas'ud, ya, uddu sayyiatikum fa inni dhaminun anna tadhi'a hasanatukum. Kalian ngitung-ngitung itu salah-salahnya kalian yang dihitung. Kalau kebaikan, aku jamin gak akan hilang kebaikan kalian. Nah, jadi jangan keliru muhasabahnya. Wah, saya sudah haji berapa kali, sudah apa namanya, sholatnya, puasanya banyak, insya Allah selamat, waduh. Ini bisa keliru nanti ini. Ya. Ini bisa terkecoh dengan amal baiknya. Nah, kata Ibnu Mas'ud seperti itu. Urusan yang baik itu enggak bakal hilang sudah. Tenang saja. Justru uddu sayyiatikum. Kejelekan kalian itu coba diperiksa. Ya. Nah, ini justru muhasabahnya, saya kurang apa? Apa kok seperti ini masih banyak kekurangannya ini. Ya, dosa ini, dosa itu, ah, itu yang kita ingat-ingat, kita hitung-hitung. Nah, ini muhasabah kita. Ya, sebelum kita dihisab itu nanti. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang. Nah, artinya kita semasa kita di dunia itu yang kita lakukan supaya kita sudah menyiapkan. Nah, ini yang Allah sebutkan di sini. Kelak nanti yang seperti itu yang dapat kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Nah, kelak dia akan mengatakan, aku dulu di dunia yakin mesti aku dihisab. Nah, selamat malah di akhirat. Tapi yang di dunia enggak pernah mikir hisab, ya kan? Enggak pernah mikir mizan, timbangan amal. Akhirnya beramalnya ya sembarangan saja. Dosanya ini itu enggak perhatian karena enggak mikir hisab nanti. Nah, itu justru nanti yang catatan amalnya ternyata kok seperti ini, kaget. Wa taral mujrimin ya musyfiqin mimma fih. Apa? Kamu lihat orang-orang yang dosa itu takut terhadap catatan amalnya. Ya, mengatakan apa? Ma li hadzal kitab? Gimana tulisan ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak membiarkan kecil maupun besar kecuali semuanya dihitung. Ya iya, kenapa kamu enggak ngerti sejak dulu? Ya. Jadi sekecil apapun tidak ada yang luput. Nah, dia kaget, ya. Kaget. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab tulisan ini kecil besar tidak dibiarkan semuanya ditulis, ditetapkan, dihitung. Ya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati semua yang mereka perbuat ternyata sudah ada di hadapan mereka, catatannya sudah. Ya. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Jadi itu semuanya ada catatannya. Allah enggak akan menzalimi. Mau protes bagaimana? Itu semuanya ada catatan. Ya. Para malaikat mencatat dengan seteliti-telitinya. Nah, jadi dari ayat ini ya kita bisa mengambil kesimpulan tadi. Ya, justru yang akan menjadi sebab keselamatan adalah manakala kita di dunia sudah mempersiapkan, meyakini adanya hisab, sehingga kita berhati-hati di dalam beramal. Qal walladhi awsalani ila hadzal hal ma mannallahu alayya bihi alay ma mannallahu bihi alayya minal iman bil ba'ts wal hisab wal isti'dad lahu bil mumkin minal amal. Nah, dalam tafsir disebutkan begitu. Yang menyampaikan aku kepada keadaan ini, keadaan bahagia tadi, adalah ma mannallah alayya minal iman bil ba'ts wal hisab. Karunia Allah berupa iman, mengimani akan adanya kebangkitan dan hisab. Nah, itu yang menjadi sebab keselamatan. Wal isti'dad lahu, sehingga bersiap-siap untuk itu. Bil mumkin minal amal, dengan segala sesuatu yang memungkinkan dalam beramal. Sehingga Allah tutupi aibnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang mulia. Ya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia bakal berada pada 'ishatin radiyah, kehidupan yang radiyah, yang diridhoi, yang radiyah, ya. Radiyah ini maksudnya di tafsir disebutkan ai jami'ah lima tashtahihi al-anfus. Ya. Dalam terjemahan ya kehidupan yang diridhoi begitu ya. Maksudnya apa yang diridhoi? Yani segala kenikmatan lima jami'ah lima tashtahihi al-anfus. Kehidupan yang mencakup apa yang disenangi oleh jiwa, wa taladzul ayun, dipandang nikmat oleh mata, wa qad radauha, mereka ridha dengan kehidupan itu di surga, wala yakhtaru walam yakhtaru 'alaiha ghairaha, mereka tidak akan mencari memilih yang lain, sudah di tempat itu, la yabghuna 'anha wala, enggak pengin pindah ke tempat yang lain. Ya, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi, yang mulia, ya. Qutufuha daniyah, yani samaruha wa janaha min anwa'il fawakih qaribah. Qutuf yani buah-buahan yang dipetik, ya. Daniyah dekat. Jadi di antara apa namanya? Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga sudah tempat-tempatnya apa penuh dengan kenikmatan, surga yang tinggi, gedung-gedung yang mereka miliki, ya, istana-istana bagi perorangan mereka, tiap orang ya mendapatkan yang luar biasa, berlipat-lipat kalinya dunia dan kenikmatan di sana. Dunia nggak ada apa-apanya yang jelas ya. Nah, termasuk kutufuha daniyah, buah-buahnya begitu dekat. Nah, kayak di dunia mau metik buah, oh, naik-naik susah, takut jatuh. Ini tinggal petik semuanya. Kulu washrahu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'an dengan penuh kenikmatan. Bima aslabtum, disebabkan apa yang kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari atau masa-masa yang telah lalu. Artinya, ya, ini adalah balasan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian disebabkan apa yang dilakukan selama ini pada masa yang lalu di dunia. Minal a'malus shalihah, amal yang saleh. Wa tarkil a'mali sayyi'ah, menjauhi amal-amal yang buruk, yang dosa. Min salatin, yarhamukallah. Min salatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajjin, dulu melakukan salat, menjaga puasa, melakukan sedekah, menunaikan haji, wa ihsanin ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, wa dzikrillah, berzikir kepada Allah, wal inabah ilaih, kembali kepadanya, taubat kepadanya. Ini macam-macam amal saleh yang dilakukan. Menjauhi segala maksiat, perbuatan-perbuatan dosa besar, apalagi dosa syirik dijauhi, kemunafikan dijauhi, kekafiran dijauhi, maksiat-maksiat dijauhi, yang khamar, yang zina, yang judi, yang membunuh orang dan lain-lain, kezaliman-kezaliman, menipu, mencuri dan lain-lain. Semuanya ditinggalkan. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang sangat mulia bagi mereka. Fal a'mal ja'alaha Allahu sababan li dukhulil jannah wa madatan li na'imiha wa aslan li sa'adatiha. Jadi amal saleh itu Allah jadikan sebab mereka masuk ke dalam al-jannah, ya, dan mendapat kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Nah, inilah golongan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika itu dihadapkan kepada Allah. Ini satu golongan, golongan yang mulia. Nah, adapun golongan berikutnya insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kurang jelas silakan ditanyakan.